Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعاذني الله وإياكم منها. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pada pembahasan kitab حقوق الأولاد على الآباء والأمهات karya Syekh Al-Allamah Dr. Abdullah bin Abdirrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang huququl walad ala walidayhi qabla an yujad. Telah kita selesaikan pembahasan tentang hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum dilahirkan. Berapa hak yang harus ditunaikan orang tua terhadap anaknya sebelum anak tersebut dilahirkan? Yang pertama, ayyakunal ab salihan. Ini sebagai bentuk murojaah atau review dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, hendaknya orang tua itu menjadi seorang yang soleh. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyahris ala tiba'i sunnah hinal jima', bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam menerapkan sunnah, mengikuti sunnah sampai pun dalam perkara yang pribadi. Ketika melakukan hubungan suami istri, harus bersungguh-sungguh di dalam menerapkan sunnah di dalamnya. Di antaranya dengan membaca zikir ketika hal itu. Kemudian hak yang ketiga, addu'a. Du'a'ullahi jalla jalaluh bi'ayyarzuqahu ma'al walad as-salih. Berdoa kepada Allah untuk merizkikan kepada kedua orang tua anak yang saleh. Ini sebelum anak dilahirkan. Bahkan sebelum mengandung sang ibu sudah harus memperbanyak doa agar diberikan keturunan yang baik, yang saleh. Inilah teladan yang dicontohkan kepada kita oleh para salihin, orang-orang sebelum kita, baik dari kalangan orang-orang soleh maupun para anbiya wal mursalin. Di antaranya kisah Nabi Zakaria, begitu juga ibu dari Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang keempat adalah al-inayah bihi asna wujudihi fi batnil memberikan perhatian yang serius ketika anak itu sudah berada di dalam kandungan, di dalam perut ibunya. Sekarang kita akan memasuki bagian yang berikutnya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala thanian huququl walad ala walidayhi ba'dal wiladah. Pembahasan yang berikutnya, yaitu bagian yang kedua, hak-hak anak atas kedua orang tuanya setelah anak tersebut dilahirkan di dunia ini. Qala al-muallif hafizahullah huququl awlad ba'da khurujihim lid-dunya kathiratun wa'adidatun. Hak-hak anak setelah keluarnya mereka ke dunia, setelah dilahirkan, kathiratun, sangat banyak jumlahnya, wa'adidatun, dan berbilang, wa min ahammiha, dan diantara hak yang terpenting setelah anak itu dilahirkan di dunia, awalan, yang pertama. Di sini beliau di bagian ini akan menyebutkan 13 hak. Menyebutkan 13 hak bagi anak yang harus ditunaikan orang tua setelah anak tersebut dilahirkan di dunia. Yang pertama, ayyakuna istiqbaluhu wafqa sunnah. Segera setelah anak itu dilahirkan, tentunya orang tua akan menyambut dengan gembira, dengan senang hati kehadiran anak tersebut di dunia. Maka hak pertama adalah hendaknya penyambutan tersebut sesuai dengan sunnah. Segera setelah anak itu dilahirkan di dunia, hendaknya kedua orang tua menyambut kehadiran anak tersebut sesuai dengan bimbingan sunnah nabawiyah. Ai ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah hendaknya sesuai, mencocoki petunjuk dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika, di antara bimbingan sunnah, tuntunan sunnah di dalam menyambut kelahiran seorang anak adalah tahnikuhu bitamr wa du'a'u lahu, melakukan tahnik, ya, melakukan tahnik dengan kurma dan mendoakan kebaikan untuknya. Jadi setelah anak itu lahir, baru keluar dari perut ibunya, langsung kita sambut dengan ini, ya, tentunya setelah dibersihkan dan siap, ya, berbagai proses prosedur persalinan sudah selesai, ya, anak itu segera disambut dengan ini, tahnik bitamr. At-tahnik adalah ayyumdag syai'un hulwun wa yudag fi famis sabi wa yudaru fi hanakihi. Ini definisi dari tahnik yang disebutkan oleh para ulama. At-tahnik adalah ayyumdag syai'un hulwun. Ini tambahan, ya, tambahan keterangan, tidak disebutkan di sini, agar kita menjadi lebih jelas apa makna tahnik. At-tahnik adalah ayyumdag syai'un hulwun, mengunyah sesuatu yang manis, dalam hal ini adalah at-tamr. At-tamr itu kurma. Wa yudha' fi famis sabi, kemudian hasil kunyahan tersebut diletakkan di mulut sang bayi. Wa yudaru fi hanakihi, kemudian digosok-gosokkan, ditempelkan di langit-langit mulutnya, langit-langit atas mulutnya. Ini makna tahnik. Makanya diistilahkan dengan tahnik. Itu diambil dari kata hanak. Hanak dalam bahasa Arab maknanya adalah langit-langit atas, ya, mulut bagian langit-langit atasnya. Ya. Nah, demikian makna tahnik, sehingga dikunyah sampai lembut, kemudian diambil kunyahan tersebut dan dimasukkan ke mulut sang bayi dan digosok-gosokkan, ditempelkan di bagian langit-langit atasnya. Tentunya ini dilakukan sesuai dengan kadar kebutuhan. Tidak harus satu kurma penuh, utuh, ya. Secukupnya, sesuai dengan kondisi bayi tersebut. Ya, secukupnya, sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, tidak perlu berlebihan. Al-muhim, yang penting adalah ada sesuatu yang kemudian, sesuatu yang manis, dalam hal ini kurma, yang lembut, digosokkan dan ditempelkan di langit-langit atas mulut sang bayi. Kemudian mendoakan kebaikan untuk bayi tersebut. Qala hafizahullah fa fis sahihaini min hadithi Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam as-sahihain, sahihul Bukhari dan sahih Muslim, dari hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata menceritakan mengisahkan, wulida li ghulamun, pernah suatu ketika aku dikaruniai seorang anak, seorang bayi laki-laki, putra. Fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku membawa bayi tersebut ke nabi. Aku mendatangi nabi dengan membawa bayi tersebut. Fasammahu Ibrahim, maka nabi alaihi salatu wasallam memberikan nama bagi anak laki-laki tersebut dengan nama Ibrahim. Diberi nama Ibrahim. Wahannakahu bitamratin, dan mentahnik anak tersebut, bayi tersebut dengan tamrah. Yang mentahnik siapa? Nabi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Setelah diserahkan ke nabi, nabi memberikan nama bayi tersebut dan langsung mentahniknya dengan tamrah. Ya, jadi sunnah adalah mentahnik dengan tamrah. Tamrah itu kurma, ya. Wa da'alahu bil barakah, kemudian mendoakan barakah untuk bayi tersebut. Wa dafa'ahu ilayya, baru kemudian menyerahkan kembali bayi tersebut kepadaku, yaitu kepada Abu Musa Al-Ash'ari, ayahnya. Ini hak yang pertama. Hak anak ketika kita menyambut kehadirannya di dunia. Kemudian hak yang kedua, tsanian. Tasmiyatuhum at-tasmiyat al-hasanah. Wa ikhtiyarul ismi as-salihi al-hasan. Hak yang kedua adalah memberikan nama kepada anak tersebut, at-tasmiyatul hasanah, dengan penamaan yang baik. Dengan penamaan yang baik, yang bagus. Wa ikhtiyarul ismi salihil hasan, dan memilihkan nama yang saleh dan baik. Fal abu la tantahi mas'uliyyatuhu tijahal awladi bi ikhtiyaril ummi salihati kama taqaddam. Seorang ayah, seorang bapak tidaklah berhenti tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya setelah memilihkan bagi anak-anak tersebut ibu yang salihah, wanita yang salihah sebagai ibunya, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Ya, hendaknya seorang pria, seorang bapak itu memilih istri yang salihah, karena wanita salihah itulah yang akan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Setelah memilih ibu yang salihah, belum berhenti tanggung jawab seorang bapak terhadap anaknya. Ma'adhimi hadzal amr, bersamaan dengan besarnya hal ini, sangat pentingnya perkara ini, yaitu memilih istri yang salihah agar menjadi ibu yang salihah bagi anak-anaknya. Lakinnal amra yamtaddu ma'ahu alwajibatu tamtaddu, akan tapi perkaranya terus berlanjut. Tanggung jawab seorang ayah, seorang bapak terus berlanjut. Kewajibannya terus berlanjut. Wa hadza min huquqihil wajibah. Ini di antara hak-hak anak yang sifatnya wajib ditunaikan orang tua. Ay yakhtara lahul ismal hasan, untuk memilihkan baginya nama yang baik, nama yang bagus bagi anak tersebut. Tidak sembarangan memilihkan nama untuk anaknya, karena nanti akan dijelaskan bagaimana keterkaitan antara anak itu dengan kejiwaan, keterkaitan nama dengan kejiwaan seorang anak. Nanti akan dijelaskan, beliau akan menukilkan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Jadi jangan sampai seorang bapak yang mendapatkan tanggung jawab untuk memberi nama anak sembarangan di dalam memilih nama tersebut. Apalagi memilihkan nama-nama yang memiliki makna enggak jelas, apalagi maknanya kurang baik, maknanya jelek. Ini merupakan hal yang menyelisihi kewajiban orang tua terhadap anaknya. Berarti dia tidak menunaikan hak anak tersebut. Qala al-imamu Ibnul Qayyim Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, fi faslin badi'in hamin li fiqhi hadzal bab. Al-Imam Ibnu al-Qayyim menjelaskan di dalam sebuah pasal yang sangat bagus dan penting tentang pemahaman permasalahan ini, memahami permasalahan penamaan anak. Berkata al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, faslun fi bab fi fiqhi hadzal bab. Pasal yang berjudul pemahaman tentang bab ini. Pemahaman tentang bab permasalahan penamaan anak. Beliau berkata, "Lamma kanatil asma'u qawaliba lil ma'ani." Ketika nama-nama itu merupakan bentuk-bentuk dan cetakan-cetakan dari makna-makna. Jadi nama itu tidak hanya sekedar lafaz saja yang tidak mengandung makna. Lah, nama itu memiliki makna di baliknya. Mengandung makna. Ima makna yang baik atau makna yang jelek. Hanya dua kemungkinan itu. Ya. Nah, ketika nama-nama itu merupakan bentuk-bentuk dan cetakan-cetakan yang membentuk makna, wadalatun alaiha, dan merupakan penunjuk kepada makna-makna tersebut, iqtadatil hikmatu ayyakuna bainaha wa bainaha irtibatun wa tanasubun. Maka hikmah melazimkan, mengharuskan, hikmah melazimkan antara penamaan, antara nama-nama dan makna-makna itu ada keterkaitan dan kesesuaian di antara keduanya. Ini mungkin perlu kita pahami dengan baik penjelasan dari Ibnu Qayyim ini. Beliau memakai bahasa yang sedikit tinggi bahasanya, ya. Perlu kita cerna dengan baik. Ana ulang, ketika nama-nama itu merupakan bentuk-bentuk dan cetakan-cetakan yang membentuk makna dan merupakan penunjuk-penunjuk terhadap makna tersebut, maka hikmah mengharuskan dan melazimkan adanya keterkaitan dan kesesuaian antara nama dengan makna. Ya, antara nama dengan makna ada keterkaitan, ada hubungan. Wa alla yakunal ma'na ma'aha bimanzilatil ajnabil mahd alladhi la ta'alluqa lahu biha. Dan tidaklah makna itu, antara makna dengan nama itu permisalannya seperti orang asing yang tidak ada keterkaitan dan hubungan sedikit pun di antara keduanya. Tidak demikian permisalan antara nama dengan makna. Bahkan sebaliknya. Terdapat irtibat, hubungan dan keterikatan yang sangat erat antara nama dengan makna. Ya. Ini yang beliau maukan. Ya. Jadi jangan sampai kita menganggap antara nama dengan makna tidak ada hubungan. Seperti orang yang asing, tidak ada hubungannya sedikit pun dengan kita. Lah. Bahkan sebaliknya, nama dengan makna itu ada keterkaitan dan hubungan yang erat. Fa inna hikmatal hakim ta'ba dzalik. Karena hikmah dari al-hakim, zat yang maha hakim, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, enggan dari hal itu. Yaitu enggan untuk tidak mengadakan adanya hubungan atau keterkaitan antara nama dengan makna. Ya, hikmah al-hakim, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya hubungan dan keterkaitan yang erat antara nama dengan makna. Walwaqi'u yashhadu bikhilafihi. Dan kenyataan yang terjadi, realitas yang ada, mempersaksikan sebaliknya. Itu sebaliknya. Bahwasanya kalau ada yang menganggap antara nama dengan makna tidak ada hubungan, realitas yang ada, kenyataan yang terjadi, mempersaksikan yang sebaliknya. Yaitu bahwasanya ada hubungan dan keterkaitan yang erat antara nama dengan makna. Realitas yang ada, kenyataan yang terjadi, demikian mempersaksikan. Ta'thirun lil bal lil asma'i ta'thirun fil musammayat. Bahkan nama-nama itu memiliki efek dan pengaruh terhadap sesuatu yang dinamai. Ya. Terutama manusia, makhluk hidup, ketika diberikan nama dengan nama sesuatu, ya, maka itu akan memberikan efek dan pengaruh terhadap yang dinamai. Walil musammayati ta'assurun an asma'iha fil husni wal qubh. Dan sesuatu yang dinamai mendapatkan efek dan pengaruh dari nama-namanya. Dari nama-nama yang disematkan kepadanya. Fil husni wal qubh. Baik itu efek atau pengaruh baik atau sebaliknya jelek. Tergantung dari namanya. Kalau namanya mengandung makna yang baik, maka akan memberikan efek dan pengaruh yang baik kepada yang dinamai. Sebaliknya, jika namanya mengandung makna yang jelek, yang qabih, maka akan berikan efek dan pengaruh yang jelek pula kepada yang dinamai. Wal khiffati wasthiqal, memberikan pengaruh ringan dan berat. Ada nama-nama yang maknanya ringan, ada nama-nama yang maknanya berat. Itu pula akan berikan efek dan pengaruh kepada yang dinamai. Wal latafati wal kasafati, dan juga dari sisi lunak atau lembut, itu makna latafa. Atau sebaliknya al-kasafa, itu padat, tebal dan keras. Di sana ada nama-nama yang memiliki makna kelembutan, lunak. Maka akan berikan efek dan pengaruh kepada yang dinamai. Sebaliknya, di sana ada nama-nama yang ya mengungkapkan atau mengandung makna tebal, padat, keras. Maka itu juga akan berikan efek dan pengaruh kepada yang dinamai. Kama qila, sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair. Beliau menukilkan sebuah syair. Wa qallama absarat 'ainaka dha laqabin illa wa ma'nahu in fakkarta fi laqabihi. Dan sedikit kedua mata ini melihat kepada sesuatu yang memiliki julukan kecuali maknanya jika engkau memikirkan terdapat di dalam julukan tersebut. Ya, demikian arti syair ini. Bisa dipahami? Ana ulang maknanya. Wa qallama absarat 'ainaka, dan sedikit kedua matamu melihat kepada sesuatu yang memiliki julukan. Kecuali illa wa ma'nahu, kecuali dan maknanya in fakarta fi laqabihi. Kecuali maknanya jika engkau memikirkan itu terdapat di dalam lakopnya. Jadi sangat sedikit. Ya, ketika kita melihat sesuatu yang memiliki nama, sangat sedikit antara nama dan sesuatu tersebut tidak memiliki hubungan. Artinya mayoritasnya, keumumannya antara nama dengan yang dinamai memiliki keterkaitan dan hubungan. Ya. Jika engkau memikirkan, maka maknanya yang ada di dalam sesuatu yang dinamai atau dijuluki, yang mendapatkan julukan tersebut juga tercermin dari julukannya, dari namanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastahibbu al-ismal hasan. Dan dahulu, kebiasaan Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau menyukai nama-nama yang baik. Menyukai nama yang baik. Wa kana ya'khudul ma'aniya min asma'iha fil manami wal yaqadah. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam biasa mengambil makna-makna dari nama-namanya, baik dalam kondisi tidur maupun kondisi terjaga. Ini Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa kana yaqra' al amkinatal munkaratal asma'. Dan biasa Rasulullah adalah membenci. Dahulu Rasulullah membenci tempat-tempat yang memiliki nama-nama yang jelek. Enggak suka beliau. Ya. Dalam urusan tempat ini. Kalau suatu tempat memiliki nama yang enggak baik, beliau membencinya. Tidak senang dengan tempat tersebut karena namanya yang jelek. Namanya yang tidak baik. Wa yakrahul ubura fiha. Bahkan beliau tidak suka, benci untuk melewati tempat tersebut karena jeleknya nama tempat tadi. Walamma kana bainal asma'i wal musammayat minal irtibat wat tanasubi wal qarabati ma baina qawalibil asya' wa haqa'iqiha wa ma bainal arwahi wal ajsami 'abaral 'aqlu min kullin minhuma ilal akhar. Maka ketika antara nama dan yang dinamai memiliki keterkaitan, irtibat, keterkaitan, wat tanasub, dan kesesuaian, wal qarabah, dan kedekatan, ma baina qawalibil asya' wa haqa'iqiha, keterkaitan dan hubungan antara bentuk sesuatu dengan hakikatnya, wa ma bainal arwahi wal ajsam, dan keterkaitan dan hubungan antara ruh dan jasad, abaral uqulu min kullin min huma ilal akhar, maka akal ini, pikiran ini akan menyeberang, berpindah-pindah antara satu dengan yang lain, antara nama dengan makna, antara nama dengan yang dinamai, akal ini akan bisa menyimpulkan hubungan dan keterkaitan antara keduanya. Jadi diistilahkan seperti menyeberang antara satu sisi dari sisi yang lain, antara nama dengan yang dinamai. Waddiddu hadzal ubur minal ism ila musammahu, dan kebalikan dari penyeberangan ini dari nama ke yang dinamai. Nah, al-muhim dari penjelasan beliau, ya, yang tadi ana sebutkan sedikit memakai bahasa yang agak tinggi, maka kesimpulannya adalah antara nama dengan yang dinamai itu memiliki hubungan dan keterkaitan. Intinya di sini, antara nama dengan yang dinamai itu memiliki hubungan dan keterkaitan. Qala hafizallahu fa'ala al-ab ay yabta'ida 'anil asma'il muharramah aw allati la taliqu bil muslimin. Kesimpulannya, ini tadi selesai penukilan dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Maka Syekh Al-Muallif Hafizahullah memberikan kesimpulan, fa'alal ab, maka harus bagi seorang ayah, seorang bapak, ayyab ta'ida anil asma'al muharramah, menjauhi nama-nama yang diharamkan. Jadi di sana ada nama-nama yang diharamkan, insyaAllah akan disebutkan, di sini akan dijelaskan panjang lebar oleh muallif, menjauhi nama-nama yang diharamkan, awil lati la taliqu bil muslimin, atau nama-nama yang tidak sesuai, tidak sepantasnya untuk disematkan kepada kaum muslimin. Fal ismu lahu daurun fi nafsiyatil walad, maka nama itu memiliki peran yang penting di dalam membentuk kejiwaan anak. Nah, ini kesimpulannya. Nama itu memiliki peran yang sangat penting di dalam membentuk nafsiyatul walad, kejiwaan, ya, seorang anak. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.